Kapan mau setoran? Sudah. Sekarang mau kapan? Mau karau, safar. Safar nggak ada safar, bukan safar. Safar. Robil awal, robil sani, lima terulang, lima tersani. Hitung. Sudah berapa? Bulan keberapa? Cepat 5, 6. Hitung coba. Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Sekarang kita bulan apa? Safar. Masya. Bulan Safar? Safar, Ustaz. Habis Muharram. Safar. Belum habis kan? Ya kok Muharram ini gimana? Udah Safar udah mau habis. Ya bulan bila tanggal berapa sekarang? Hijriah. Pak Habib ini. Bulannya sudah agak kecil. Yang mengaruhi. Yang di video telepon namanya 16, tidak mau mati. Kapan itu malam itu sudah? Hampir. Itu yang di promo itu siapa itu yang suka pasar pasar pasar tanggal berapa itu abunasma ya yang berapa Wisak? Apa tanggal berapa? Sekitar 20-an ini. Kayaknya tulis satu sama Mas Tisa. 20-an. Saya kan 22, sekitar 23. Bulan 2 ya Bang Muhtaram ya. Safar. Bulan Safar. Safar mana? Dulu di masa jahiliyah Safar itu yang kalau di Jawa seperti Muharram. Anggapan sial. Kalau di Jawa kan ada bulan Suro yang Muharram itu dianggap nggak boleh nikahkan, nggak boleh bangun rumah. Kalau di Arab Jahiliyah bulannya Safar, sehingga dalam hadis la Safaro, ya tidak ada anggapan sial dengan bulan Safar. La Adwa wa Tiarata. Saya barakalafikum. Ya ini dihafal, nanti besok udah lupa lagi. Ingat, memang kelemahannya kita kaum muslimin justru apa dengan bulannya Islam nggak apa. Kalau di masjid Sarjito itu kayaknya pakai bulan Hijriah itu. 23. Bulan apa nih? Sekarang jam 22. Mungkin diusulkan ya masjid kita ini selain jam apa tanggalnya tanggal Masehi juga tanggal Hijriah. Suruh ke siapa ini? Bisa di setting. Para kelas itu. Ya bulan yang tanggal yang ditampilkan itu tanggal Hijriah. Iya Pak Bu. Ya itu nanti ke Ustaz. Tamrin step nastamir tamrin al awal ya. Istakhrij itu bukan? Istakhrij min ad-darsi ma warada fihi min amsilati tawkidil fi'li bin nun. Wadkur fihi tawkidu wa majaja. Wadkur ma wajaba fihi tawkidu wa majaja. Ya kan? Di situ. Boleh mentaukidkan ada dua, ada boleh dan ada wajib. Kapan boleh? Ya karena Warihan. Non tawkid. Kapan boleh dan kapan wajib? boleh kalau fiilnya pelabian. Filamer ya. Pertama filamer. Boleh secara mutlak. Yang kedua fiil mudhari yang pelabian. Pelabi. Terus yang qarib minal wajib kala ima sartia. Kalau yang wajib tidak terletak jawab kosa sebagai jawaban bagi sumpah dengan tiga syarat musbatan, mustaqbalan, dan tidak ada fasid. Baik, sekarang kita masuk kita ulangi, dibaca dan sebutkan apa hukumnya. Nah ya Pak Usman, mati. Ya. Kalau saya dulu, ya aku lalu hal taftahannah. Taftahannah hukumnya apa? Ya, boleh. Kenapa? Kolak. Fi'ilnya mudhari, kolabian. Terus. Coba Lukman, gantian. Satu-satu. Taftahannah. Hukumnya? Boleh juga. Boleh, kenapa? Terakhir mudah dari kelasnya. Baik, berikutnya. Allah tunawifun. Apa hukumnya? Cien. Boleh. Fi'ilnya mudhari' talabi. Allah. Berikutnya. Muhimman. Muhimman. Mana saidnya? Fastami'unna. Hukumnya apa hukumnya ini? Boleh. Kenapa? Fastami'unna. Fi'il amr. Terus. Fi'il amr. Kalau fi'il amr itu boleh secara mutlak. Kalau fi'il mudhari yang hukumnya boleh itu kalau fi'ilnya talabian. Nah. Terus hukumnya wujud apa? Jawab syarat. Syarat mana syaratnya? Mana syaratnya? Jawab kosam. Jawab kosam. Terus. Wallahi la ansyuranna al-islam Saidnya. Saidnya. Wallahi la ansyuranna. Hukumnya. Ini wajib. Kenapa? Jawab kosam. Raihan. Fala tadunnanna. Yang urut tadunnanna mana? La ansyuranna. Setelah la ansyuranna apa? Ali. Anu sekarang Hamid. Wallahi la nuharibanna. Hukumnya apa ini? Pada hukumnya ini, pada jawab kosam. Ya, hukumnya apa? Hukumnya jawazan atau wujuban? Jais atau wajib? Yajibu. Nah, kenapa wajib? Karena terletak setelah jawab kosam. Dengan syarat. Kok setelah? Sebagai. Sebagai jawab kosam. Terus. Bosman. Tidak. Kenapa? Mudorek kolab, bukan mudorek sebelumnya, mudorek kolab. Kolabnya apa ini? Najib. Terus. Wala yang suran wajib. Kenapa? Ini mudorek yang suran. Boleh. Kenapa? Wala yansuran Allah ma yansuruk. Talabnya apa ya? Kosong, wawunya sombong. Ada yang makdub. Ada yang makdub. Nah, wallahi, begitu ya. Jadi punya apa? Wujub. Terus. Imma yablughanna qarib. Qaribun minal wajib. Terus. Mana? Nah, kenapa? Wah, sudah terlambat, tidak dikasih. Wah, Pak Habib ini. Mana yang enggak sadar, mau lewat saja. Nah, sudah. Abu Sofia. Wah, gimana nih? Sudah tadi, Abu Abdillah Romli. Qaribun minal wajib. Masih satu akhir disisakan buat antum. Satu nanna hukumnya wajib. Ya jus, kenapa? Fi'il mudhari' talabiyan. Baik. Tamrin syafawi, latihan lisan. Yaqulu talibun li akhara la taf'al kadha, fa yuruddu 'alaihi qailan wallahi la af'alanna kadha. Yang pertama, seorang pelajar berkata kepada yang lain, orang lainnya, temannya, jangan kamu berbuat demikian. Lalu dia menjawab dengan mengatakan, demi Allah, aku akan mengerjakan demikian. Fahimtumu? Paham ya? Ini berarti hukumnya apa? Wajib jawab qasam dan terpenuhi syaratnya. Tidak, Pak Luqman, kulli Abdillah. Ayo opo, lataf al kada ikon rale opo. Ini contoh, maksudnya kada itu demikian gitu loh, maksudnya itu umum. Antum masukkan. Nggak ada punya antum apa Nabila? Setelah hiwar nggak ada tamrin syafawi. Rp276.000. Kan enggak? Buku cetakan lama antumnya. Rp265.000. Kenapa halamannya? Baru malah ini. Yang baru ya? Iya. Enggak, antum kita udah balik. Dia masih diperbalik. lantaran tadi kan iya, tadi kan ngulangi hiwar, sekarang kita sudah selesai. Lupa diri. Jangan lupa diri antum. Hei, ada tamrin jawi. Tamrin 2. Sudah ketemu? Ya. Ya. Nah, yaqulu talibun, saya ulangi ya Banabila, yaqulu talibun li afara, pelajar, seorang pelajar berkata kepada yang lainnya, la taf'al kada, jangan kamu berbuat demikian. Fayaruddu alaihi qailan, temannya menjawab atasnya dengan mengucapkan wallahi la af'alanna kada. Ini latihan untuk membuat apa nun taukid. Nah. La tadlis fi tariq. Ya, apabila. Wallahi la ajlisanna fi tariq. Terus. Sendi. Kole Usman. La. Siapa yang kosong? Kenapa? Ini kan si contohnya kan disuruh kosong. Supaya wajib kan. La apa? La takul. Bishimal. La takul. Bishimali. Wallahi. Contoh aja, kenapa? Wallahi la akulanna bishimali. Terus. Artinya bishimali. Atau antum jawab tadi wallahi la akulanna bil yamin. Tapi ya sebenarnya kan ini contoh aja. Latihan lisan, makanya dikatakan tamrin syafal. Baik. Nah. Bagus. Baik. Antum ngelarang Abu Ishaq ngopo, lah Abu Ishaq jawabe aku arep ngene tenan. Yang tak mudeng bahasa Indonesia. Janganlah tak aku lagi ganti. Mungus meh rampung kok masa kosa katanya buruk. Tak kul terus. Tak krok. Hadal kitab. Tak krok hadal kitab. Hadal kitab. Ajib ya Basak. Wallahi la aqwa kan. Baik. Terus ya Banabila la tashrab wa anta qa'imah. Wallahi la tashrabu. Loh, dikasih nun tauqidnya. Pelajaran nun tauqid ini. Wallahi la ashrabanna. Okay, mas. Wallahi la syurbanna qaiman. Baik. Wa ana qaim. Kalau pakai wa ana ya wa ana qaimun. Kalau qaiman langsung hal. Terus. La tarbok ya. Tapi. Wallahi. La ansuranna dhalika talib. Yuk. Jangan masuk kelas ini. Ya. La tadkhul. هذا الفصل هذا الفصل الباء تمرين yang kedua ثُمَّ يَقُولُ اِفْعَلْ كَذَا وَيَرُدُّ عَلَيْهِ قَيْلًا وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا. Kenapa enggak diberi nun taukid ini ya Pak Lukman? Wallahi la af'alu kada. Kenapa enggak ada nun taukid ini? Terus kenapa? Enggak bisa bergandeng. Enggak bisa. La tasrobanna qa'iman. Bisa. Di sini la-nya bukan la nahiyah. La-nya nafi. Anda perhatikan syaratnya tadi dong. Ada tiga syarat. Bahwasanya wajibnya taukid setelah pada jawaban kosam, syarat yang pertama harus musbat. Nah kalau kemasukan la kan berarti bukan musbat, itulahnya bukan nahya tapi nafiyah, batal batal ya syaratnya, sehingga apa, tidak terpenuhi syaratnya sehingga tidak harus tidak boleh diberi nun taukid. Paham ya Pak? Pak Lukman, kenapa enggak boleh la enggak boleh nun taukid? Karena dia yang manfian. Contohnya ijlis huna wallahi la ajlisu huna. Duduk di sini demi Allah aku tidak akan duduk di sini. Ndak ya Ba Lukman, kuli Abi Lukman. Contoh lain. Loh kok la lagi? La-nya sudah belum? Sudah kan la yang di atas, sekarang yang amr. If'al kada. Nah nanti yang jawab wallahi la af'alu kada. Yang ba sekarang. Insa sabura ya abalum. Wallahi la amsa sabura. La amsahu terus. La tajlis. Amr. Ijlis kula ya Abu. Abu Abdillah. Wallahi la ajlisu fihi. Una. Una. Terus. Idrib waladaka ya Abu Uthman. Wallahi la kukul anakmu ya Bosman. Wallahi la adribu. La adribu waladi. Terus judulnya seperti ini. Ya boleh, serap apa? Wallahi la adribu kada kada kada terus akhrati alwasi ya badafida wallahi la akhruju akhruju min al-basir. Terus uskut ya akhi. Wallahi la akhruju Al-Qur'an. La-nya panjang. Wallahi la-aqra'u al-kitab. Hafir, nah. Kul hadha Qur'an ya akhi. Nah. Tamrin 3 atau tamrin 2 nya tugas ya. Ij'alil fi'la fi kulli jumlatin ma ya'ti jawaban lil qasam wa ghayyir ma yalzam. Jadikanlah fi'il pada setiap kalimat berikut ini jawab sumpah dan rubahlah yang harus dirubah. Jadi yang tambahi wallahi. Jadi kalimatnya ajtahidu minal usbil qadim, aku bersungguh-sungguh sejak sepekan yang lalu. Ah, wallahi. Jadi teh. Ya. Contoh ini. Apa contoh ini ya, Pak Sofia? Yang pertama, kamu kerjakan apa? Wallahi apa? Astahidu minal usbil qadim. Antum jadikan jawab sumpah. Wallahi. La ajtahidanna minal usbu'il qadim. Paham ya? Diberi nun taukid wajib karena sebagai jawab sumpah dan terpenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya apa tadi? Musbatan, terus mustaqbalan. Qadim kan akan datang kan, akan datang berarti ya mustaqbal, terus tidak ada fasil antara sumpah. Nah, dengan lamul jawab wallahi la ajtahidanna min al qadim. Wallahu a'lam bissawab. Nomor 4 juga coba dicari ya, hati mudhari wal amra min aqali adiyah. Ini badan sharaf. Datangkan mudhari dan amr dari fiil-fiil berikut ini. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, kita lanjutkan sharaf. Masih di al-baqarah af'ala. Awsaqo mengikat. Ini dari apa Sofia? Awsaqo ojoba. Ojoba. Sa dulu. Ingatkan. Mungkin musafun. Nautiklah tutik musafun. Menjawab apa bahasa Arabnya? Ajaba. Kalau aujaba mewajibkan. Biasa orang telah mewajibkan. Bahasa Indonesia kan hurufnya hampir sama ya, digulak-balik aja itu kan. Wajib sama jawab. Dia bahasa Arabnya juga sama. Aujaba mewajibkan, ajaba menjawab. Nanti ajaba itu ajwab nanti pinaknya. Aujaba misal. Hah? Iran pakai ain. Coba. Mujibun. Orang yang memasukkan. Wajibkanlah. Wajib. Jangan kamu wajibkan. Yang mewajibkan. Mana di malam, Lukman? Aujabu. Saya telah mewajibkan. Aujabat. Dore, maklum. Tujibuna. Auhada. Auhada itu kalau tadi di kamus di huruf apa dulu ya, Pak Usman? Huruf ha. Dal. Terus kalau antum disuruh nyari kata auhada di kamus Munawir, antum mau cari huruf apa dulu ya? Pertama kali langkahnya. Caranya, antum kembalikan ke wazannya. Wazannya apa? Af'ala. Cari yang fa'ala. Tiga huruf. Semuanya kembalikan tiga huruf. Af'ala. Berarti fa'filnya apa? Auhada. Wazannya af'ala. Fa'filnya apa? Wau. Wow. Ain fiilnya ha. Lam fiilnya dal. Jadi nyarinya di wahada. Nah. Tadi di bawahnya nanti ketemu auhada. Paham ya? Jadi kalau kita pengen cari di kamus kayak Munawir itu, cari kembalikan ke fa'ala dulu, cari fa'ala aslinya, tiga huruf aslinya apa. Nah, baik, sorry ya Aba Usman, auhada. Auhada yu'idu i'adan muhidun muhadun auhid auhid muhadun muhadun u'ida yu'had kau auhada yu'idu i'adan muhidun muhadun auhid auhid muhadun muhadun u'ida yu'had auhid auhid sendirikanlah auhada. Dia dia seorang itu telah menyendirikan. Menyendirikan. Muhidun. Orang yang menyendirikan. Muhadun. Tempat atau yang disendirikan atau waktu tempat menyendirikan. Mari majul ya Abah. Ustaz, Uwahida. Uhidat. Aku telah di auras aurasa mana bilang? Aurasa yurisu irasan murisun murusun auris las turis murusun murusun urisa yurusu. Oh. Aurasa yurisu irasan murisun murusun auris las turis murusun murusun urisa yurusu. Wariskanlah, jadikanlah waris. Auris. Murid. Murid yang diwariskan. Menjadikan waris yang mewariskan. Yang mewariskan. Aurasa. Aurasa seorang laki telah mewariskan. Aurada. Menyebutkan, mendatangkan. Aurada yuridu irodan. Muridun muradun, aurid la turid, muradun muradun, urida yuradu. Rau. Aurada yuridu iradan, muridun muradun, aurid la turid, muradun muradun, urida yuradu. Aurid. Buta kanlah. Apa? Kok buta ini loh? Waroda itu datang. Auroda itu mendatangkan. Auroda dalil, mendatangkan dalil, menyebutkan dalil. Oh, aneh yang salah tuh. Wah. Ternyata. Menyebutkan, membutakan. Ayo beda, ada nyanya kok. Menyebutkan. Warung lulus dari Melayu ini, udah pegonnya nggak lulus. Menyebutkan, ya. Auroda. Dia seorang laki-laki telah menyebutkan. Nah, menyebutkan, mendatangkan. Aurit. Sebutkanlah. Aushaka, Aushaka yushiku ishazan Moshikun moshakun Aushik la tushik Moshakun moshakun Ushika moshakun. Rau. Aushaka yushiku ishazan Moshikun moshakun Aushik la tushik Moshakun moshakun Ushika moshakun. Nah,